Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillala wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muqtathatuha fa inna kulla muqtasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finar. Kita lanjutkan kaidah selanjutnya. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala qad yahrumu syai'u idza kana istaqal wajaza in kana ma'al asli hasal qabai'i hamlin aw thimarin ma bada salahuha fala yajuzu mufrada wa bai'uha ma'a asliha sahihu wa kullu dha fi qawlihim sarihu. Kaidah ini ma'ruf di kalangan usul fikih berupa kaidah. Perhatikan Pak ya, perhatikan. Kaidah ini penting ya. Kaidahnya adalah yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau ngikut, kalau berdiri sendiri itu enggak boleh. Pahami kaidah ini? Boleh kalau ngikut, kalau berdiri sendiri itu enggak boleh. Baik, contoh akan paham. Di sana ada kambing, Pak. Kambing itu posisinya lagi hamil. Pembahasan kita adalah beli anaknya yang ada di dalam kandungan. Jelas? Jikalau akad terjadi, akad transaksinya terjadi terhadap anak yang ada di dalam kandungannya, enggak boleh. Ini ibunya harganya 1 juta, anaknya harganya 100 ribu. Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena syarat jual beli harus diketahui barang yang mau dibeli. Ya toh? Atau bisa melihat anak yang ada dalam kandungannya? Bisa. Bisa, Pak? Enggak bisa. Baik. Kadung kebeli belum tentu pas lahiran normal. Belum mesti pas lahiran hidup mati gimana. Nah, berarti membeli barang yang ada di dalam kandungan sang ibunya tadi, kalau akadnya berdiri sendiri gak boleh. Paham? Tapi kalau ngikut sama ibunya, jadi anak bukan beli anaknya, beli ibunya, beli induknya. Harganya piro? Sudah harganya 101 juta 100 ribu sudah selesai. Paham kan? Lah akadnya, akad anak ini gak berdiri sendiri, tapi ngikut induknya, itu enggak ada masalah. Apa lagi? Baik. Contoh lagi. Sekarang ada kambing yang diperah. Udah. Kalau kita beli apa? Air susunya, kambing perahan kan? Air susunya yang masih ada di tempatnya, yang masih ada di apanya? Kantong susunya akadnya berdiri sendiri, enggak boleh. Tapi kalau akadnya itu adalah ke induknya langsung, walaupun harganya lebih mahal, enggak ada masalah. Enggak ada apa-apa. Mafhum? Baik. Lanjut lagi. Sekarang ada mangga. Mangga ini masih berbuah, udah berbuah, cuma belum matang, masih kecil-kecil. Jelas? Kalau anak akad, anak beli pohonnya. Kalau beli pohon kan otomatis ikut apa buahnya kan? Enggak ada masalah. Tapi kalau anak akadnya pada apa? Buah yang masih kecil dan saya nanti nunggunya pas mateng ketika ngambil, itu enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Iya, kalau beli sekarang, ya kalau pas nanti tua masih utuh, kalau enggak namanya horor, itu adalah jual beli horor yang tidak diketahui untung dan rugi. Kenapa dia belinya kok pas masih muda lebih murah? Ya kan? Tapi juga mikir, ya kalau masih utuh, nanti ada penyakit habis semuanya. Ya kan? Mati semuanya. Nah, jelas suruhnya? Baik. Antum beli rumah. Yang namanya beli rumah ada pondasinya. Kalau antum akadnya anak beli pondasi tok lo ya. Enggak boleh karena antum enggak lihat pondasinya. Jelas? Tapi kalau antum beli rumahnya otomatis ikut apa? Pondasinya itu boleh. Jadi terkadang satu masalah itu ada hukum boleh dan ada hukum tidak boleh. Hukum boleh kalau dia mengikut. Hukum enggak boleh kalau apa? Berdiri sendiri. Paham suruhnya? Baik, kita baca dulu. Sama aja Pak ya. Beli onderdilmu sepeda motor. Anak beli sekermu ya. Tahu seker Pak ya? Saya beli seker di sepeda motormu. Kalau akadnya seker yang ada di sepeda motornya enggak boleh. Gimana antum tahu sekernya? Tapi kalau beli sepeda motornya langsung, sekernya masuk, gak ada masalah. Jelas ya? Qala musannifu hafidhallahu ta'ala. Qad terkadang. Yahrumu syai'u. Sesuatu itu dihukumi haram. Ila kana istaqalla. Kalau sesuatu itu berdiri sendiri. Nah, suaranya sudah mau habis ini. Terakhir kan. Apabila sesuatu berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, hukumnya haram. Hukumnya haram. Wajaza dan hukumnya boleh. Ingkana ma'al asli hasol. Jikalau sesuatu tadi ngikut sama asalnya. Jadi kalau sesuatu tadi berdiri sendiri, enggak boleh. Tapi kalau ini mengikut bersama asalnya, mengikut bersama asalnya, maka itu boleh. Kabai'i hamlin, semisal jual beli, anak yang masih di dalam kandungannya, kandungan ibunya. Ya, jual beli, naam, kabai'i hamlin. Menjual naam anak yang masih dalam kandungan ibunya. Kandungan apa ibunya? Kandungan apa? Induknya. Jadi ada kambing hamil, antum beli akad anak yang ada dalam di dalam yang di induknya ya enggak boleh. Tapi kalau ikut induknya boleh. Authimari ma bada salahuha, atau buah yang masih belum matang, yang masih belum layak untuk dimakan. Ya, banyak kan kalau di kampung jual apa? Mangga. Mangga itu Pak ya. Jadi belum apa-apa, sudah tak beli 5 tahun. Ini belum apa? Belum buah. Itu udah dibeli 5 tahun, 10 tahun. Itu bukan beli pohonnya loh ya. Beli buahnya. Ini tambah enggak boleh. Wong masih kentil aja, masih kecil aja enggak boleh, apalagi beli sampai 5 musim, 6 musim, 7 musim, 10 musim, tambah enggak boleh. Nah. Fala ya juzu mufrada, maka itu enggak boleh kalau itu sendirian. Itu enggak boleh. Wa bai'uha, dan menjualnya ma'a asliha bersama asalnya, itu sahihu, hukumnya sah kalau sama asalnya. Tapi wa kulluha, semua perkara ini, semua poin-poin tadi, fi qaulihim, di dalam perkataannya para fuqaha, itu sharihu, gamblang dan jelas. Gamblang dan jelas. Soal antum. Ini ada tambak. Saya beli ikan yang ada di tambak. Akad saya ikannya yang saya beli. Boleh enggak? Iya, beli ikannya. Boleh enggak? Duh kok mikir. Saya punya, oh ya, semua ikan yang ada ditambak, atau satu atau dua, terserah antum, pokoknya ikan ditambak. Si, antum bilang, kalau beliannya satuannya, beli satu maksudnya gimana? Oh, diambil dibawa pulang, akadnya? Akadnya beli satu, maksudnya akadnya beli satu gimana? Beli kiloan, oh beli kiloan, enggak gitu suruhnya. Pokoknya akad yang ada, ana beli ikan yang ada di tambakmu ini loh. Ya, masuk dalam. Well, tapi kalau aku membeli tambaknya, boleh, yaudah kan, sama kan? Kalau kalau saya beli tambaknya, ikan ngikut tambak, enggak ada masalah. Tapi kalau akad yang ada adalah beli ikan yang ada di dalam apa? Tambak. Ya enggak bisa lu ngor, gimana antum bisa ikan kecil ngomong ikan di laut? Ikan mana? Oh, ikan di air, gimana antum bisa menentukan berapa dan berapanya? Enggak bisa. Masuk lagi. Antum yang kacamata. Tahu kacang kan? Tahu kacang. Kacang bahasa Indonesia apa kacang kan? Kacang tanah. Saya beli kacang yang ada di tanah. Kus gede, sudah besar, sudah besar. Boleh. Iya, saya beli kacang. Jadi anak punya sepasang satu petak tanah, satu hektar. Tak tanamin kacang semuanya, atau enggak singkong semuanya, tak beli tuh, bahasa Jawane tak tebas. Tebas apa? Tebas kok tang lain, tak borong. Nah, tak borong semuanya. Nah, boleh apa enggak? Enggak boleh ya? Kok bisa enggak boleh, Pak? Horor ya? Yakin itu, Pak? Oh, iya. Kalau saya beli tanahnya semuanya sama ini ya gimana? Boleh. ini ala qaul jumhur ahli ilm. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Syekhul Islam lo ya, boleh. Tapi ingat dulu sih, dengan alasan. Alasan yang pertama, pembeli harus ngerti, bisa mengkira-kirakan. Penjual harus ngerti, bisa mengkira-kirakan. Kalau ada ilmunya, ambil pinggir, tengah, itu kalau banyak bisa diperkirakan itu. Itu pendapat Syekhul Islam. Tapi walaupun begitu keadaannya, pendapat jumhur ahlu ilm yang kuat. Karena apa? Karena prediksi orang dengan hanya ngambil tengah, tengah, tengah, itu gak bisa. Dan pendapat Syekhul Islam ini mensyaratkan harus punya pengalaman antara pembeli dan penjual. Bukan penjualnya tok, pembelinya gak ngerti, gak boleh. Jelas ya kawan? Kebanyakan masyarakat itu taunya hanya pembeli doang. Penjualnya ketika apa? Ketika, waduh kok dapat banyak ya? Aku rugi, nyesel dia. Nyesel dia. Nyesel dia. Waduh kok dapat banyak. Mendingan tak cabut sendiri ya. Bagaimanapun keadaannya, tetap ada ghararnya. Apa gharar? Masih belum pasti keuntungan dan kerugian. Ya. Nah, maka itu enggak boleh. Tapi kalau dia beli tanahnya 1 hektar dengan harga lebih karena ada kacangnya ya, lebih otomatis lebih itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai diakati dengan akad berdiri sendiri. Jelas? Paham ya, kawan? Kenapa? Siapa? Apa pertanyaannya tadi? Ya? Ha? Terus? Lah, itu masalahnya. Mengatakan bapak ini penanam kan penanam ya, anak-anak taruhlah habis 10 juta ya kan pak ya. Dari saya perkirakan kalau saya jual 15 juta untung 5 juta kan ya kan. Antum tahu dari mana kok bisa untung 15 juta dengan pengalaman kan ya kan. Nah, penjual juga harus begitu, jadi dia bisa ngitung. Ngitungnya ini kira-kira, kalau andai kata aku jual lagi, itu untung apa enggak? Itu harus ngerti. Tapi sering meleset apa enggak? Ketika meleset, nangis apa enggak? Jelas, tetap enggak bisa. Walaupun itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan, barakallahu fikum interview. Setiap pendapat, yukhot wa yurot, diterima dan ditolak. Al-haq ma'allah ma'awa ma'ar rasul. Mahfum ya kawan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fala yajusu li ahadin. Gak boleh seorang pun yudafi' membela an ahadin siwa rasulillah. Tidak boleh membela seorang pun dari makhluk kecuali hanya Rasulullah. Yang patut kita bela adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita ta'assubi, fanatiki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hulu menuhankan seorang syekh atau seorang ustaz. Karena ustaz atau syekh siapapun orangnya, itu laisa bima'sum, bukan satu yang maksum. Dan manusia tidak diwajibkan ngikuti madhab fulan tok. Sebagaimana ana sebutkan di kitab saya, Mauqiful Muslim li Ulama'i, sikap seorang muslim kepada ulamanya, dan ana nukilkan kalam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya tidak ada kewajiban seorang makhluk pun harus mengikuti satu madhab. Tidak ada. Kalau begitu tidak ada di zamannya para sahabat Nabi harus mengikuti madhabnya Abu Bakar. Tidak ada di zamannya sahabat harus mengikuti pendapatnya Umar. Tidak. Semuanya yadur qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intabiu. Falihada yaqulu Syekh Syaukani rahmatullah alaih. Hulunya seorang hamba, hulunya meninggikan, menyanjung, mengedepankan kepada gurunya ataukah orang yang dikaguminya, qala Syaukani fihi ta'assubun. Di situ ada fanatik yang terselubung. Hati-hati di sini. Itu ada fanatik terselubung. Maka seorang muslim talibul ilmin harus mengangkat sesuatu itu kebenaran, bukan orangnya. Ketika ada dua ustadz berselisih pendapat, yang satu gurumu, yang satu bukan gurunya antum, maka jauhilah pada diri kamu adalah itu gurumu. Jauhi. Jangan antum menguatkan si akan itu gurumu. Maka ini adalah fanatik. Ini adalah ta'assub yang terselubung. Harus lepas semuanya. Dan harus benar-benar terpenuhi dalam hati kita. Kebenaran itu adalah di mata kita. Jadi jangan kayak semisal ini. Maafkan ya kawan. Kita kadang-kadang enggak. Jadi ini ustadz kita. Ini bukan ustadz kita. Ini yang kita kagumi, ini yang enggak kita kagumi. Kadang-kadang diri kita itu selalu condong kepada ustadz kita yang dan kita kagumi itu kecondongan lebih dulu. Ini tidak akan bisa netral di dalam berpikir. Ini tidak akan bisa netral dalam bersikap. Enggak boleh semisal ini. Dan ingat, ini adalah fanatik terselubung. Fanatik terselubung ini, perhatikan. Fanatik terselubung. Dan ini saya sebutkan di qawaid jar wa ta'dil. Ketika terjadi khilaf, satu menjarah, satu menta'dil, maka harus di depan kita al-haq. Lepas semuanya hal-hal yang berbentuk kefanatikan. Itu gurumu kek, kalau itu apamu kek, atau satu suku, satu kampung, satu desa. Lepas semuanya itu. Dan harus di hadapan anda kebenaran. Itu harus di depan anda. Jelas ya kawan? Pahami di sini. Jangan sampai kita itu mengangkat seseorang sehingga ini pemicu dalam memilih kebenaran. Jangan. Jangan. Gak benar. Baik. Ini jam berapa ini ya, Isanya? Hah? Jam 7 lewat 10. Jam 7 kurang 10. Ya wis. Enggak, kalau saya masuk baru, bab baru nanti lama. Ana akan baca apa? Pertanyaan aja. Gak selesai ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan di... Sebenarnya kan kita butuh banyak qawaid yang harus kita pelajari. Terlebih-lebih kita harus butuh pemahaman sikap kita kepada ulama kita itu kayak apa. Itu butuh, dibutuhkan kita. Sehingga kita itu hidup bersama qawaid. Qawaid dan usul yang diajarkan oleh para ulama. Jadi... Enggak mengharuskan al-barakah ma'akabirukum, berkah itu bersama akabir. Semua al-haq bersama dia, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi itu harus dipahami. Dan ini kaidah. Karena al-haq harus ma'allah wa ma'ar rasul. Al-haq ma'allah wa ma'ar rasul. Itu yang harus diperhatikan. Ustaz, apa perbedaan mufti dan alim ulama? Alhamdulillah perbedaan ini saya sebutkan di kitab Mauqiful Muslim li Ulama'i. Di antara perbedaannya, mufti dan alim sebenarnya mufti dan alim, mufti itu lebih tinggi derajatnya daripada alim. Orang alim belum mesti itu mufti. Mufti tingkatannya adalah mujtahid. Orang alim belum mesti dia memiliki kelayakan dalam berfatwa. Kalau orang berfatwa memiliki pasti dia adalah seorang alim. Ini. Kemudian yang kedua, perbedaan mufti dengan qadhi. Mufti dan qadhi. Kalau mufti mengkhabarkan hukum Allah, qadhi juga mengkhabarkan hukum Allah. Perbedaan, kalau mufti mengkhabarkan hukum Allah, tidak wajib diikuti. Kalau qadhi, wajib diikuti. Jadi kalau anda kata ada seorang alim telah berfatwa, seorang mufti berfatwa, kita enggak ada kewajiban mengikuti dia. Jelas? Kalau seorang qadhi memutuskan satu perkara, wajib kita ikut. Karena ini berkaitan dengan kepemimpinan, pemerintahan. Makanya amat aneh fatwa Indonesia, Ustadz Indonesia, kalau itu benar-benar fatwa, wajib diikuti oleh semua orang. Ini kaidah dari mana dan prinsip dari mana? Seorang alim minal ulama ketika berfatwa saja, kita enggak ada kewajiban dan enggak ada keharusan untuk mengikuti dia. Ini kaidah, ikhwan. Prinsip. Mafhum, ikhwan, jelas ini berbeda dengan qadhi. Itu di antara perbedaan yang ada. Lah, posisi sekarang ustaz di Indonesia, posisi jadi apa? Hah? Jadi qadhi. Siapa yang mengangkat kita qadhi? Kalau anda kata kita mengkhabarkan hukum Allah, kada, atau enggak harus ikut saya. Saya sekedar mengkhabarkan. Jelas? Anda sudah mengkhabarkan. Jadi kalau anda kata ada seorang enggak ngikut apa yang saya khabarkan, dia enggak tercela, urusan dia. Urusan dia. Kita hanya sekedar mengkhabarkan. Kalau anda kata ustaz tersinggung, itu salahnya ustaz. Iya, kenapa dia tersinggung? Urusan-urusannya tidak harus untuk itu. Apakah seorang alim ulama bisa mengeluarkan fatwa? Bisa kalau dia memiliki kedudukan dan memiliki syaratnya. Apakah menjadi mufti harus ada syaratnya? Ada syaratnya, dan ini ada di Ahkam Naam Adabul Fatwa, dan syarat-syarat untuk berfatwa ada syarat-syaratnya, dan adilah tengada ada di sana semuanya. Maka Syekh Abdul Aziz Ali Syekh punya kitab Adabul Ifta wal Fatwa, dan surut-surut menjadi mufti ada semuanya. Betulkah ayat fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun? Berkenaan dengan bacaan imam dalam sholat. Berbacaan imam. Sehingga kita tidak wajib membaca Al-Fatihah jika imam sholat jahar. Barakallahu fiik. Perhatikan masalah ini. Masalah yang ramai di antara para ulama. Membaca Fatihah bagi makmum ketika imamnya sholat jahriyah. Ini ingat ya. Sekedar mengkhabarkan. Atau mau ikuti terserah. Enggak ikuti terserah. Paham kan? Ana hanya mengkhabarkan. Paham, ikhwan? Jadi enggak ada keharusan atau mengikuti. Enggak. Saya hanya mengkhabarkan apa yang saya ketahui tentang masalah ini. Baik. Pertama, permasalahan tentang wajibnya makmum. Apakah makmum wajib membaca Fatihah ketika imam sholat jahriyah? Pertama, yang antum harus perhatikan hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Min hadis Ubadah bin Shamit, qala Rasul alaihi salatu wasalam, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali harus membaca surat Al-Fatihah. Hadis Ubadah bin Shamit ini dipakai dalil atas umumnya wajibnya membaca Fatihah bagi makmum sirriyah ataukah jahriyah. Jelas? Hadis yang kedua, ketika Rasul alaihi salatu wasalam salat, kata Rasul, Allah tunazuni, siapa yang mengganggu ayah? Saya, siapa yang mengganggu saya? Rasul ketika membaca bacaan, terganggu bacaannya karena ada salah satu dari jamaah dari makmum membaca. Kemudian Rasul mengatakan, Allah tunazuni, siapa yang mengganggu bacaanku? Qala taqra'u, janganlah kalian itu membaca illa bi Fatihatul Kitab, kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. Makna dalik, ketika imam membaca, enggak boleh satu pun dari makmum membaca kecuali apa? Surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini, maka makmum wajib membaca surat apa? Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, ma'rufah dalam sifat sholat Nabi. Kemudian pendapat yang kedua, tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa enggak wajib? Kalau itu sholat jariah, pembahasan jariah, enggak wajib. Karena Allah mengatakan, fa'idha kuri al-Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu. Kalau dibacakan Quran, ya diem. Alasan yang kedua, mangkana lahu imam faqiratul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, bacaan imam adalah bacaannya untuk makmum. Tapi sayang hadis ini dengan turuk yang banyak enggak bisa naik derajat hasan li ghairi kama yaqulu syekhuna Muqbil rahmatullah alaihi. Hadis ini indah Syekh Al-Albani hasan. Hujjah indah Syekh Muqbil dhaif. Jelas? Dan saya pribadi condong pendapatnya Syekh Muqbil setelah melihat turuknya hadis. Baik. Dalam keadaan yang demikian ini, manakah yang paling kuat? Maka pendapat yang paling kuat adalah membaca, wajibnya membaca apa? Al-Fatihah. Sirriyah atau jariyah. Alasannya bagaimana? Alasannya umumnya hadis. Adapun ayat faida quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ini am umum di takyid ilal Fatihata. Kaidah usul wal khas yaqdi al-am. Khusus itu menentukan yang umum, menghukumi yang umum. Jadi ayat yang dibaca faida quri al-Qur'anu fastami'u itu am, am di takhsis ilal Fatihata. Sebagaimana alatun azuni, kenapa kalian mengganggu aku dalam salat? La taqra'u illa bi Fatihatil Kitab. Kalian jangan baca kecuali Fatihatil Kitab. Jelas? Baik. Ada pun hadis yang dipakai dalil oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Hadis Abu Hurairah, ketika, dan ini mengatakan nasakh dan mansukh, perintah membaca Fatihah itu mansukh, dihapus. Mana dasarnya? Ketika Abu Hurairah mengatakan tadi, lalu lafaz terakhir, fangtahan nasu alil qira'ah. Nah, jadi setelah la taqra'u, kalian jangan baca illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Fatihatul Kitab, ini awal. Awal. Perintah Nabi awal. Setelah itu ada kata-kata fangtahan nasu alil qira'ah. Manusia berhenti dari membaca apapun. Maka ini menghapus hukum perintah baca Fatihah. Syekh Al-Albani mengatakan fangtahan nasu anil qira'ah, hadza omongannya Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah bisa mengetahui keadaan para sahabat dulu itu berhenti membaca ataukah tidak. Sehingga Syekh Al-Albani berdasarkan dengan ini qaulu Abu Hurairah mengatakan menasakh hukum membaca Fatihah. Tapi yang benar tidak. Fangtahan nasu anil qira'ah, bukan omongannya Abu Hurairah, tapi omongan siapa? Zuhri. Sebagaimana dikatakan oleh Daruqutni dan juga ulama-ulama dahulu mengatakan itu adalah omongannya Zuhri, bukan omongannya Abu Hurairah. Kalau omongannya Zuhri, enggak bisa dipertanggungjawabkan karena Zuhri enggak ketemu dengan sahabat. Ya kan? Dia termasuk tabi'u tabi'in, tidak mengetahui kejadian yang ada. Nah, maka kalau begitu keadaannya, pendapat yang paling kuat adalah ini. Dan masalah ini Anda sebutkan dalam kitab saya, Dakhira Nafisa. Dakhira Nafisa, bab tentang masalah sholat. Dan juga Anda sebutkan di sebuah kitab khusus, Ijabatus Sa'il An Ahamil Masail. Anda sebutkan di situ pembahasan Ijabatul Muqtarihin. Jadi kitabnya mengiyakan sebagian usulan para tolaba untuk menulis kitab ini. Jadi anak bikin judul Ijabatul Muqtarihin fi sholati. Tadi ini anak sudah sebutkan di sana. Memilih tidak taklim. Ya, ini nomor 3. Apa betul ilmu itu harus diambil dari guru yang kokoh? Dari atau ilmu yang dapat diambil atau ilmu dapat diambil dari siapa saja, yang penting sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya sebutkan ini juga di sebuah kitab saya, Tahqiqul Ulama fi Ilmil Ulama. Ana nukilkan dari kalamnya Imam Nawawi rahmatullah alaih. Guru-guru, siapakah yang layak untuk diambil? Guru-guru yang seharusnya untuk diambil. Di antaranya adalah sifatnya guru harus mutamakin fi ilmi, kokoh dalam ilmunya. Itu anjuran, dorongan. Bukan berarti enggak boleh. Bukan berarti enggak boleh. Memang kita dianjurkan kalau cari ustaz, cari guru, ya memang yang kuat. Kalau enggak kuat, salah-salah kan? Itu jelas. Itu memang hukum asalnya. Hukum asalnya. Nah, tapi kalau enggak ada ustaz yang kayak kita-kita ini di Indonesia, enggak ada kok gimana? Nah, kalau kita mau berkomitmen dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih, kok kapasitas ustaz antum itu kapasitas kayak apa? Kokoh semuanya? Atau kita ini Pak enggak bisa apa-apa. Punya ilmu dikit-dikit aja, kalaupun itu dikatakan ilmu. Ala kulli hal, jadikanlah kita itu saling menasihati aja. Ya kan, saling menasihatilah, menyampaikan ilmu apa yang dia ketahui gitu toh. Jangan dianggap kita itu seorang guru yang benar, enggak. Karena apa? Kalau kita lihat suruh-suruh sebagai guru, ya Allah, susah sekali. Dan saya pribadi enggak bisa. Makanya, ya anggaplah kita ini hanya memberikan faedah. Jangan dianggap itu seorang guru yang beneran, yang layak untuk dicontoh, saya enggak bisa. Karena yang namanya guru itu uswah tauladan yang harus dicontoh. Nah, harus dicontoh. Keadaan dia, makanya banyak para ulama mengatakan apa? Paling tidak hadir di depan seorang guru itu bisa mengambil akhlak dan budi pekertinya. Sedangkan kayak kita-kita ini enggak bisa, akhlaknya rusak, ilmunya sedikit, enggak punya ilmu juga, akhlak rusak, maka saya enggak layak untuk menjadi guru. Akan tetapi itu semuanya hanya bisa kami lakukan, hanya menyampaikan aja lah apa yang kami ketahui, saling bagi faedah. Maka di antara teman yang punya faedah, sampaikan kepada kami. Anda kata kami salah, tegur kami. Dan sampaikan. Saya menerima insya Allah lapang dada dalam menerima apa yang ada. Karena kami enggak menganggap seorang apa, tidak. Biasa-biasa aja kalau kami. Nah.